بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kita masuk pada masalah ketiga. قال شرط النفي والطلب الواقعين قبل الفاء السببية. Syarat penafian dan talab yang kedua-duanya jatuh sebelum fa sababiyah. Al-mas'alah tsalitsah ba'da fa'i sababiyah. Apa ini masalah tsalitsah? Yang ketiga dari masalah apa? Idmaru'an wujuban. Qala ay allati qusida biha sababiyah. Allati qusida biha sababiyyatu ma qablaha lima ba'daha ma kauniha 'atifatan li masdarin mimma ba'daha 'ala masdarin mimma qablaha. Yaitu an setelah fa' sababiyyah, ini wajib itmar. Idza kanat masbuqatan bi nafyin mahdhin aw talabin bil fi'li. Apabila didahului dengan nafi mahdh atau talab. Kemudian berhubungan dengan fa' sababiyyah, yaitu allati qusida biha sababiyyatu ma qablaha lima ba'daha. Yang dimaksudkan dengan fa' sababiyyah yaitu na'am sababiyyatu ma qablaha lima ba'daha. Naam. Dengan contoh kita ambil satu dulu. La yuqda 'alaihim fayamutu. Tayyib. La yuqda 'alaihim fayamutu. Berarti maqam laha di sini apa? La yuqda 'alaihim wa ma ba'daha fayamutu. Nah, di sini fa sababiyah menunjukkan apa? Sababiyah itu maqam laha lima ba'daha. Nah, penetapan sebab ikhwanillah yang sebelum fa itu sebagai sebab untuk apa? Untuk yang setelahnya. Tayyib. Ma'akau niha'a tifatan limasdarin mimma ba'daha. Bersamaan dengan keadaan fa' tersebut, itu sebagai huruf ataf untuk masdar yang setelahnya. Masdar yang ditarik dari apa? Jumlah setelahnya. Ala masdarin ma mimma qablaha, diatafkan untuk masdar yang ditarik dari jumlah sebelumnya. Wahtaraza bidzalika 'anil fa'il lati limahdhil 'athfi. Ya, yang demikian itu untuk mengeluarkan fa' yang murni untuk ataf saja. Fa inna ma ba'daha 'ala hasabi ma qablaha. Wa nasabul fi'la ba'da al-fa'i fi hadhihi al-mawadhi'. Adapun kalau ataf murni, yang penting apa? Mengikuti sebelumnya. Na'am. Tapi di sini setelah fa, kalau itu berupa fi'il mudhari', maka dia senantiasa mansub. Na'am. Kenapa? Li'annaha law qaddarta 'atifatan lahu 'ala al-fi'li alladhi qablaha lazima khilaful ma'na al-murad. Kama law atafu mathalan fi la tanqati'anna fanajfuka. La tanqati'anna fanajfuka. Lazima an yasira al-ma'na la tanqati'. La tanqati'u wala apa? Najfuka. Jafa yajfu. yani la tanqati wala najfuka. Padahal yang diinginkan apa? La tanqati anna fa najfuka, jangan engkau memutuskan ya, hubungan ya, dengan kami sehingga kami bersikap dingin terhadap kalian, bersikap kasar. Kalau naam diatofkan sekedar atof, maka akan maknanya berubah. Jangan engkau jangan engkau memutuskan hubungan, dan jangan kami mensikapi engkau dengan kasar. Ma'anal murad an yunabbihu ala annal inqita'a sababun lil jafa. Naam, bersamaan dengan maksud yang diinginkan, padahal bahwasanya itu tanbih, pemberian peringatan. Kalau inqita itu merupakan sebab jafa, pemutusan hubungan yang menyebabkan apa? Jafa, yaitu sikap yang kasar, tidak peduli terhadap saudaranya tersebut. Wa hadza la yattadhihu illa bi an ta'ti bi'antaktiya bil-fi'laini wa takhalifa bayna i'rabihima. Dan yang demikian ini tidak akan bisa jelas perbedaannya kecuali engkau mendatangkan dengan dua fi'il yang menyelisihi i'rabnya. Kata qala ba'duhum, jadi yang setelah fa' sababiyah dinasabkan sehingga apa? Menyelisihi keadaan fi'il sebelumnya. Karena memang tidak diinginkan sekedar atof. Kata qala ba'duhum, wa idza aradta al-muwafaqata bainal fi'laini fil ma'na fala yajuzun nasb. Dan apabila engkau menginginkan muwafaqah antara dua fi'il tersebut dari isi makna, yaitu kesamaan antara dua fi'il tersebut dari isi makna, maka tidak boleh nasab. Nahu ma'akumu fa'wahadithuka, ma'akumu fa'wahadithuka. Idza aradta nafyal fi'lain, jika engkau menginginkan apa? Penafian fi'il. Berarti kalau dibaca ma'akumu fa'wahadithuka, maknanya apa? Maknanya apa sekalian? Aku tidak akan berdiri dan tidak akan berbicara denganmu. Taib. Karena apa? Hadithuka murni atah kepada aku. Berarti kedua-duanya nafi. Aku tidak akan berdiri dan tidak akan berbicara dengan ma'aku mufawah hadithuka. Tapi kalau dinasabkan, wa innama yusabu idha kana mukhalifan lahu fi makna, hanyalah dinasabkan apabila menyelisihi maknanya. Kalau ma'akumu fa'uhadithaka, berarti maknanya ma'akumu fa'uhadithaka. Bagaimana Muhammad? Kalau tadi ma'akumu fa'wahadithuka jelas, kedua-duanya nafi. Sekarang kalau dibaca nasab, karena fa ini fa sababiyah, apa ya? Ma aku mau bawa hadis saja. Gimana Zakaria? Maksudnya? Orang ini yang dimaksudkan gimana? Ketika mengatakan itu, ma aku mau bawa hadis saja. Dia apa? Ma aku mau berarti dia menafikan apa? Berdiri ya kan? Aku tidak akan berdiri. Kemudian apa? Fawahad disaka. Nah, jadi kalau mau dimaknakan secara apa? Bebas ya. Aku tidak akan berdiri sehingga aku bisa apa? Bincang-bincang denganmu. Atau lebih mudah lagi, aku tidak akan berdiri biar bincang-bincang denganmu. Jadi sama-sama duduk. Kemudian mungkin ada yang nawari, silakan sana berdiri. Nah ini tetap pengen bincang-bincang, aku tidak akan berdiri biar bisa bincang-bincang sama kamu. Jadi sama-sama posisi duduk dan ini tidak mau berdiri agar apa? Bisa bincang-bincang. Ini maknanya. Baik. Paham ini? Karena apa? Tidak berdirinya dia sebagai sebab bisanya dia apa? Berbincang-bincang. Nah, jadi makna aku mufawahad dikata, aku tidak akan berdiri sehingga nah bisa bincang-bincang denganmu. Ini kalau dengan menasabkan. Berarti fa sababiyah fanifillah, dia nah ada ataf badannya, cuman bukan ataf murni. Nah, untuk menunjukkan apa perbedaan yang setelah fa dengan yang sebelumnya. Adapun kalau diinginkan makna yang sama, maka di situ apa tidak dinasabkan, tapi mengikuti kondisi fi'il sebelumnya. Kemudian penggunaan fa sababiyah ini yang setelahnya ada an mutmarah wujuban, syaratnya idza kanat masbuqatan bi nafyin mahdhin. Syarat yang pertama apabila didahului dengan nafi mahd, penafian yang murni. Maksudnya bagaimana? Ai khalisun min ma'nal itsbat. Penafian yang murni yaitu yang terbebas dari makna itsbat, yaitu totalitas memberikan makna nafi. Tidak ada itsbat badannya sama sekali. Wa sama'un kana an-nafyu bil harfi kama wala aw bil fi'li aw il fi'l kalaisa awil ismi kagairi awil taklili muradan bihin nafi. Dan sama saja apakah penafian tersebut itu dengan huruf seperti ma dan la, atau dengan fi'il seperti laisa, atau dengan ism seperti ghair, atau dengan taklil. Nah, taklil yaitu menunjukkan sedikit tapi yang diinginkan nafi. Contoh fal awal yang dengan huruf la yuqdu alaihim fayamutu. La yuqdu alaihim fayamutu. Tayyib. Di sini nafi dengan la. Wa tsani laisa zaidun hadiran fayukallimuka. Naam. Zaid tidak hadir sehingga naam berbicara denganmu. Berarti apa? Tidak terjadi pembicaraan dikarenakan Zaid tidak hadir. Wa tsalits anta ghairu atin fa tuhaddithuna. Naam. Engkau tidak datang sehingga kami bisa naam bincang-bincang denganmu. Jadi dalam Konten-konten seperti ini butuh kita merasakan ya khonifil, apa yang diinginkan oleh apa mutakallim. Warabi qallama ta'tina fatuhaddithana. Naam. Ini rabi yang yang taklil muradan bihin nabi. Qallama ta'tina fatuhaddithana. Seringkali kamu mendatangi kami sehingga naam engkau bisa bincang-bincang dengan kami. Di makna apa diinginkan makna nabi, makna nafi. Ini empat. Wa yuzadu khamis wa huwa tashbih al-murad bihi an-nafi. Naam. Yang kelima tashbih yang diinginkan makna nafi. Nahu ka'annaka walin alaina. Naam. Fatashtumana. Ya. Syatama yashtumu. Ka'annaka walin alaina fatashtumana. Ay, ma anta walin alaina fatashtumana. Ya, seakan-akan kamu ini pernah hujam kami sehingga marah-marahi kami. Maksudnya engkau bukan penanggung jawab kami sehingga apa boleh untuk memarahi kami. Sehingga dimaknakan dengan tasbih ini adalah apa nafi. Warubama nufiya biqad fanusibal jawab ba'daha. Dan terkadang dinafikan dengan qad kemudian dinasabkan jawab setelahnya. Nahu qad kuntu fi khairin fata'rifahu. Qad kuntu fi khairin fata'rifahu. Yusabu ta'rifa. Libqa'ihi fi jawabin nafi al-mahad ay ma kuntu fi khairin fata'rifahu. Di sini qad asalnya qad kuntu tapi diinginkan makna nafi. Hadha al-mithal wa hakahu Ibnu Sayyidah. Jadi kalau ringkasannya afanifilah berarti ada sekitar 6. Ya, nafi dengan huruf, nafi dengan fi'il, nafi dengan isim, nafi dengan apa? Taklil, nafi dengan tashbih dan dengan qad. Yang penting kembali kepada murad mutakallim juga. Untuk selain yang nafi sorry, yang dengan apa? Dengan huruf nafi atau fi'il dan isim tadi. Al-talabin wil fi'li, syarat yang kedua. Talab na'am al-fi'il. La yakhfa annahu laysa al-murad bit-talabi bil fi'li at-talab bi sighatil fi'il. Li'anna ba'dha anwa'i at-talabi kat-tamanni wa tarajji wal 'ardi wa at-tahdidi laysa talaban bil fi'li. Fala'alahum aradu bihi ma laysa khabaran wala talaban bismil fi'li. Wa yamkinu an tuj'al al-ba'u fi qawlihi bil fi'li lil musahabah ay talaba musahiban lil nam. Taliba musahibun lil fi'li. Fahina idzin tadkhulul madhkurati bila kulfah atau fahina idzin tadkhulul madhkuratu bila kulfah id la syakka annaha musahibatun lah. Ada iskal untuk apa kalimat Ibnu Hisyam rahimahullahu taala talabin bil fi'li, padahal ya merupakan perkara yang tidak tersembunyi bahwasanya bukan maksud talab bil fi'li yaitu harus talab dengan fi'il, dengan sigha fi'il. Nah, talab dengan sigha fi'il. Ini bukan maksudnya khonifillah. Kenapa? Karena sebagian jenis-jenis talab yang nanti akan disebutkan seperti tamanni, taraji, ard dan tahdid ini apa? Tidak dengan fi'il. Naam. Tidak dengan fi'il. Contoh tamani dengan apa misalnya? Hah? Laita. Laita fi'il atau apa? Laita fi'il bukan? Yang jelas laita bukan fi'il nanti pembahasannya. Di sini apa? Bukan dengan fi'il. Lalu apa makna perkataan Ibn Hisham talabin bil fi'li? Nah, maka dikatakan fala'allahum aradu bihi ma laysa khabaran wala talaban bismil fi'il. Kemungkinan mereka menginginkan nah dengannya adalah apa? Yang bukan khabar juga bukan talab dengan isim fi'il. Juga mungkin untuk dijadikan ba di sini nah bil fi'li untuk musahabah. Nah, yaitu maksudnya harus didahului dengan talab yang menyertai fi'il. Nah, talab yang menyertai fi'il. Maka kalau demikian keadaannya, semua perkara-perkara yang disebutkan di atas, tamanni, taroji, na'am dan yang lainnya itu bisa masuk tanpa butuh na'am takalluf. Sebab apa? Idza syakka annaha musahibatun lah. Sebab tidak syak bahwasanya perkara-perkara tersebut apa menyertai fi'il. Qala tanbihun fa in qulta faqad warada an-nasbu fi ghairi ma dzukir ka qawlihi sa'atruku manzili li bani tamimin wal haqqu bil hijazi fa astariha fa nusiba astariha wa lam yataqaddamhu shay'un mimma dzukir qultu huwa darurah aw annahu marfu'un mahallan wa alifuhu mubdalatun min nunit tawqid al-khafifah ala haddi lanasfa'an kama qil wal awal aula, yang pertama lebih utama yaitu gampang darurah fa'astariha di fathah ini na'am fa'astariha fathahnya ini darurah syair na'am harusnya apa? Satruku manzili li bani tamimin wal haqqu na'am wa al haqqu afwan walhaqu bil hijazi fa'as tarihu. Ya tidak. Karena tidak didahului dengan apa nafi, tidak pula dengan talab. Sehingga dia dirafakan fa'as tarihu. Cuma darurah fi'il dan darurah na'am syair harus apa di fathah. Tayyib. Ini dua dan dua syarat kalau kita diingat-ingat adapun perincian na'am tentang nah, talab aksamu nanti ada bab tersendiri dalam aksamu talab al-waqi' qabla fa'i sababiyah. Nah, itu.